pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 6 April 2017 dibacakan Ardian Syah dan Putra Nasution. Pupuk organik terkendala izin edar. Korban gempa datangi kantor bupati. Pengurus masjid terjerat korupsi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pelaku usaha pupuk organik di Aceh masih terkendala izin edar, sehingga produk yang sudah dihasilkan itu tidak dapat dipasarkan di seluruh Aceh, melainkan hanya dapat dijual ke para petani di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Pelaku bisnis pupuk organik cair bidang pemasaran dari Mutiara Pidi, Muhammad, menyampaikan hal ini kepada Serambi di sela-sela berlangsungnya kegiatan pembinaan industri pupuk organik Aceh di Hotel Diana kemarin. Kegiatan yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh diikuti oleh 20 pelaku usaha unit pengolahan pupuk organik dari 10 kabupaten kota. Pihaknya berharap agar hal tersebut dapat segera ada solusi dari pemerintah dan jika dasar hukum sudah ada maka dapat dipermudah proses perizinan. Kadis Perindak Aceh Asmaudin mengatakan pihaknya akan menampung persoalan para pelaku usaha tersebut. Adapun kegiatan pembinaan industri pupuk organik pertama dilakukan di Aceh kemarin untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pelaku usaha pupuk organik sehingga memunculkan ide-ide kreatif bagi pelaku usaha tersebut. Cideralun, Ketua Pengurus Masjid Tengku di Merhum Kandang, Kecamatan Sakti Pidi, bernama Syahrul Kiram, diduga telah melakukan korupsi dana pembangunan masjid yang dialokasikan dari APBA tahun 2013 senilai 1,7 miliar rupiah. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Kepala Kejaksaan Negeri Pidi Effendi mengatakan Kejari Pidi telah menerima berkas perkara korupsi dari penyidik Polres Pidi. Hasil audit BPKP perwakilan Aceh ditemukan kerugian negara 737,5 juta rupiah. Berkas kasus korupsi pembangunan masjid ini sudah satu bulan dipelajari pihak Kajari dan kini menjelang rampung. Dalam berkas yang diserahkan penyidik ke kepolisian, proyek pembangunan masjid Tengku di Merhum itu berada di bawah tanggung jawab Syahrul Kiram selaku ketua pembangunan masjid. Dalam hal ini Syahrul Kiram diduga tidak berkoordinasi dengan anggota pengurus masjid saat proses pembangunan sarana ibadah tersebut. Hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas bangunan masjid yang dilakukan tim dari Fakultas Teknik Unsyiah ditemukan beberapa item pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Beberapa temuan ini antara lain galian tanah pondasi, urukan pasir bawah lantai, urukan tanah bawah lantai, besi tulang dan mutu beton untuk balok slop, serta pondasi tapak tidak memenuhi standar mutu. Sudarlun, sekitar 60-an ibu rumah tangga yang merupakan korban gempa Pidijaya dari Gampung Menasa Balik, Kecamatan Merdu, Pidijaya, Selasa lalu mendatangi kantor bupati untuk menuntut perlakuan secara adil terhadap korban gempa. Dari Merdu, Abdullah Ghani melaporkan. IRT korban gempa Safrina dan Maimunah mengatakan meski rumah mereka rusak berat namun hingga kini tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Nasib yang sama juga dialami Nuratikah yang rumahnya rusak ringan dan berhak atas dana bantuan Rp350.000 per rumah juga mengaku tidak mendapat dana dimaksud. Sejumlah IRT korban gempa lain juga menilai tim verifikasi yang dibentuk Pemkab tidak profesional dalam bekerja, sehingga pendataan yang dilakukan malah tidak memberi keadilan bagi korban gempa. Menanggapi persoalan itu, Wakil Bupati berjanji akan mengecek laporan warga tersebut. Sudarlun, Hujan lebat yang mengguyur sebagian kawasan Aceh Selatan Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat menyebabkan terjadinya banjir luapan di Kampung Jambu Dalem, Kecamatan Trumon Timur. Dari Tapak Tuan, Taufik Jas melaporkan. Informasi yang diterima, sekitar 6 unit rumah warga di Kampung itu mengalami kerusakan berat. Selain itu, puluhan hektar tanaman jagung dan jaringan air bersih juga mengalami kerusakan akibat terjangan banjir dimaksud. Camat Trumon Timur T. Mas Rizar mengatakan banjir luapan mulai menggenangi pemukiman penduduk sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Camat Trumon Timur pada saat itu langsung turun ke lokasi mengaku wilayah paling berat tergenang banjir adalah Dusun Alu Tengoh. Mas Rizal juga mengatakan akibat terjebak banjir hampir 100-an mobil parkir di dekat terminal dan sepanjang jalan nasional di kawasan dimaksud. Sekitar 300 rumah terendam dengan ketinggian 50 cm hingga 1,5 meter, serta 6 unit rumah warga mengalami kerusakan berat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sideralun, ratusan guru daerah terpencil di Kabupaten Aceh Singkil mogok mengajar secara serentak kemarin. Mereka mogok karena tidak mendapatkan tunjangan guru daerah terpencil, padahal secara geografis, medan bakti mereka berada di tengah kepulauan yang jauh dari daratan dan rawan musibah. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Aksi mogok mengajar itu masing-masing dilakukan guru di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat. Kemudian disusul guru di Kecamatan Kuala Baru yang menurut informasi akan memulai mogok mengajar hari ini. Para dewan guru memilih berkumpul bersama teman-temannya. Ada juga yang memilih tetap tinggal di rumah masing-masing. Sedangkan siswa yang terlanjur datang ke sekolah dipersilakan untuk kembali ke rumah. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Aceh Singkil M. Najur mengakui bahwa ratusan guru serentak mogok mengajar kemarin. Total guru yang mogok mengajar ada 230 orang, mulai dari guru PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Ketua PGRI Kecamatan Pulau Banyak, Yusril, membenarkan guru di daerahnya melakukan mogok massal. Langkah tersebut dilakukan dikarenakan daerahnya yang secara geografis berada di tengah kepulauan, namun tidak seorang guru pun mendapat tunjangan daerah terpencil. Menurut Yusril, di Kepulauan Banyak hanya ada dua sekolah yang dapat tunjangan guru terpencil, yaitu SD Ujung Sialit dan SD Sukamakmur. Sideralun, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, Indonesia berencana membangun rumah sakit di Afghanistan. Kompas.com melansir. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi usai menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Afghanistan Muhammad Ashraf Ghani di Istana Merdeka, Jakarta. Pembangunan rumah sakit Indonesia di Afghanistan nanti akan menelan biaya kurang lebih 16 miliar rupiah. Pembangunan tersebut dipastikan dilaksanakan tahun ini. Namun Indonesia menunggu pembangunan Islamic Center di Kabul, ibu kota Afghanistan, rampung. Islamic Center merupakan sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas publik termasuk rumah sakit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 6 April 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.